Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin hadirin, segenap saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yang mulia, bulan ke-12 dari penanggalan Hijriah Dzulhijjah, yang artinya pekan ke depan insyaallah taala kita akan melangkah menuju bulan yang pertama dari penanggalan Hijriah, bulan Muharram. Baik bulan Dzulhijjah ataukah bulan Muharram, maka keduanya di antara ashhuril hurum, bulan-bulan haram. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah Jalla wa'ala itu sebanyak 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Jalla wa'ala, di saat Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya 4 bulan haram. Maka telah datang hadis Nabi SAW menjelaskan, memberikan rincian 4 bulan haram. Sebagaimana hadisnya yang sahih, 3 bulan secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempersiapkan untuk memasuki bulan pertama dari penanggalan Hijriah, bulan Muharram, bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kenyataannya bulan yang mulia tadi ternodai oleh keyakinan dan tradisi yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Banyak penyimpangan akidah yang terjadi di bulan Muharram, baik itu berupa keyakinan ataupun berupa amalan yang sudah mendara daging di antara sebagian manusia, bahkan sebagiannya sudah menjadi turun-temurun sebagai suatu tradisi, sebagai suatu budaya yang begitu kentalnya, sehingga dianggaplah perkara tadi suatu hal yang biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, maka tentunya yang menjadi tolak ukur kebenaran semata-mata adalah syariat agama Allah Jalla wa'ala. Bukanlah tolak ukur itu adalah adat istiadat, bukan pula tradisi leluhur. Ketahui bahwa seorang muslim yang jujur keislamannya, maka tidak boleh dia begitu saja mengikuti tradisi yang sudah menjadi keumuman banyak manusia. Seorang muslim wajib menanyakan setiap perbuatan ataupun perkataannya ketika dia akan melakukannya. Apakah perbuatan yang saya akan lakukan ini sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah perbuatan yang saya lakukan ini halal ataukah justru sebaliknya haram? Apakah perbuatan yang saya lakukan ini termasuk bagian dari tauhid ataukah justru bertentangan dengannya, menjadi perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala? Demikian pula, apakah yang saya lakukan ini perbuatan yang sunnah yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah sebaliknya perbuatan yang saya lakukan ini adalah kebid'ahan, menyelisihi apa yang telah dibimbing oleh Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian seharusnya setiap muslim terdidik dengan bimbingan Rabbani yang telah dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala, yang telah dijejaki oleh Nabi kita yang termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Syura yang sangat dikenal, atau dengan bahasa agama adalah bulan Muharram, maka di sana terjadi salah satu tradisi kesyirikan di bulan tersebut yang dinamakan dengan acara suran, yang begitu merebaknya di tengah masyarakat negeri ini. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi sedekah bumi, tradisi sedekah laut. Disaksikan penduduk satu desa bergotong royong membeli kerbau atau sapi untuk disedekahkan kepada bumi. Didapati pula hewan yang disembelih atau ditanam kepalanya dengan maksud keselamatan desa dan kemakmuran rakyatnya. Sampai-sampai ketika tidak mampu untuk membelinya, maka mereka pun menggelar acara selamatan ala kadarnya. Di sisi lain, di tepi pantai selatan, sekelompok lain melakukan upacara sedekah laut atau yang dikenal dengan acara larung, memberikan persembahan atau sesembelihan kepada Nyi Roro Kidul. Konon dia katanya sebagai penguasa pantai selatan. Padahal ketahuilah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang menguasai alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai alam semesta milik Allah Jalla wa'ala, melainkan ini adalah ciptaan miliknya dan kekuasaan di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penduduk pesisir pantai selatan pernah bercerita bahwa ketika penduduk kampung tidak mampu lagi membeli sapi, maka mereka membeli seekor ayam untuk disembelih dan dipersembahkan pada acara larungan tersebut. Tradisi suran dengan sedekah bumi dan sedekah lautnya yang diyakini mencegah berbagai petaka itu ternyata bukan sekadar tradisi. Ketahuilah, perbuatan itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena yang dia lakukan diperuntukkan kepada selain Allah. Walaupun maksudnya adalah kebaikan. Maka ketahuilah menyembelih adalah sebuah bentuk ibadah. Yang hanya ditujukan untuk Allah jalla wa'ala. Sedangkan penyembelihan yang dilakukan selain Allah adalah terlaknat. Dan termasuk syirkul akbar. Yang jika dosa itu termasuk syirkul akbar, maka konsekuensinya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka konsekuensinya menggugurkan semua amalannya, ibadah yang telah dia lakukan dan dia kumpulkan selama ini akan musnah. Yang ketika seseorang melakukan syirkul akbar, maka menghalalkan darahnya dan hartanya. Disebabkan dia telah keluar dari agama Allah Jalla wa'ala. Dan jika dia belum bertaubat ketika matinya, maka menyebabkan kekal di api neraka selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Jalla wa'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih di bulan Muharram, orang-orang yang beragama Rafidah atau yang dikenal Syiah menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari berkabung dan bersedih. Mereka melakukan niyahah, meratapi kematian, mengingat peristiwa Karbala, terbunuhnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dengan acara yang mereka bikin menangis histeris, menyiksa diri, melukai badan atau memukul-mukul dan juga merobek-robek bajunya. Di antara mereka ada yang membawa rantai berbandul besi berduri yang dipukul-pukulkan ke tubuhnya sampai bersimbah darah. Mereka menghidupkan tradisi jahiliyah dengan meratapi si mayit. Padahal perbuatan yang seperti itu telah diancam dengan azab. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qitran wa dir'un min jarab. Jika orang yang melakukan niyahah tidak bertaubat sebelum matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan dia memakai baju dari baja yang meleleh dan tubuhnya berpenyakit kusta. Maka berbeda halnya dengan Rafidah. Sebagian manusia menjadikan bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram sebagai hari raya. Semua ini sungguh tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi awal umat ini. Telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, tidaklah pernah mengajarkan sedikit pun perkara-perkara tadi. Yakni perayaan yang dilakukan oleh kaum Rafidah dan menjadikannya sebagai hari raya Asyura pada tanggal 10 Muharram. Tidak pula mengajarkan syiar kesedihan dan tidak pula mengajarkan syiar kebahagiaan untuk dijadikan sebagai hari raya. Maka justru yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu yauma asyura ahtasib 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, aku berharap kepada Allah jalla wa ala, kata beliau, akan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Maka tuntunan di dalam menjalankan puasa ini tidak hanya satu hari 10 Muharram, tetapi didampingi sehari sebelumnya 9 Muharram atau sehari sesudahnya 10 dan 11 Muharram dalam rangka menyelisih puasanya kaum Ahlul Kitab. penyimpangan pula di bulan Muharram. Adanya keyakinan kebanyakan masyarakat diyakini bulan Muharram sebagai bulan yang mendatangkan kesialan. Sehingga dari dampak itu menjadi rahasia umum bahwa bulan Syura adalah bulan pantangan bagi banyak lapisan masyarakat untuk nyambat atau duwe gawe seperti acara hajatan, baik itu acara nikah, sunatan, membangun rumah dan sebagainya. Sampai terkadang rencana pernikahan dua calon mempelai batal hanya karena satu pihak keluarga tidak mau menikahkan anaknya di bulan Syura, yang dianggap sebagai bulan yang tidak akan baik. Mereka tidak menyadari bahwa keyakinan itu sesungguhnya termasuk kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Mengapa demikian? Karena dia bergantung seakan-akan yang memutuskan, menentukan kesialan dan kemujuran adalah waktu, yaitu berupa bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat banyaknya manusia yang terjatuh kepada anggapan-anggapan sial, yang diistilahkan dalam pembahasan akidah adalah tatayyur, dan jauhnya kebanyakan kaum muslimin dari ilmu agama Allah Jalla wa'ala, maka perlu kita mengetahui lebih lanjut tentang apa itu makna tatayyur. Disebutkan oleh ahli bahasa dan sejarah dan tarikh bahwa tatayyur diambil dari kebiasaan orang jahiliyah yang menghardik burung dan melihat arah terbangnya. Mereka akan melakukan suatu perbuatan, melepaskan burung. Jika burung itu terbangnya ke arah kanan, maka pertanda kebaikan. Jika burung itu akan mengarah ke arah kiri, maka pertanda kejelekan. Demikian yang berlangsung di masa jahiliyah. Maka telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah tatayyur dan tiyarah, yang keduanya sesungguhnya maknanya adalah mirip masing-masing berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz at-tiyarah disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwa at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiyarah itu adalah kesyirikan, tiyarah itu adalah kesyirikan, dan tiyarah itu adalah kesyirikan. Sedangkan tatayyur disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan kisahnya 70 ribu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab, di mana kata beliau mensifatkan mereka adalah alladzina la yastarqun, adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, wala yaktawun, ciri kedua adalah mereka yang tidak meminta pengobatan dengan timpaan besi panas, yang ketiga wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, ciri yang keempat, dan itu intinya, dan hanya kepada Allah lah mereka meletakkan tawakkalnya. Maka lebih lanjut Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala membedakan kedua lafaz itu. Beliau menyatakan dan mendefinisikan bahwa tatayyur adalah persangkaan jelek yang muncul dalam hati, sedangkan tiyarah adalah perbuatan yang dilakukan sebagai akibat dari persangkaan itu, sehingga dia lari karena takutnya. Sebagai contoh misal, orang ketika hendak melakukan safar, ketika hendak berangkat, dia melihat burung gagak bertengger di sebuah pohon sambil bersuara. Muncullah ketika itu rasa takut dan khawatir dalam hatinya. Jangan-jangan kesialan akan menimpanya dalam perjalanan yang hendak dia lakukan. Menurut Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullah, perasaan takut dalam hati inilah yang disebut dengan tatayyur. Seandainya dia kemudian mengurungkan niatnya untuk safar dan kembali ke rumahnya karena rasa takut tadi, perbuatannya membatalkan perjalanan. Akibat dari persangkaan buruknya, itulah yang disebut dengan tiyarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ternyata tatayyur ataupun tiyarah tidak terbatas pada keyakinan burung, akan tetapi lebih luas dari itu. Bisa jadi seseorang bertatoyur dengan benda-benda, bisa jadi seseorang bertatoyur dengan suara, dengan kejadian, dengan tempat, dengan waktu, bahkan dengan manusia. Disebutkan oleh Imam Ibn al-Barr rahimahullahu ta'ala. Kemudian mereka para ulama menggunakan istilah tatayyur untuk semua jenis hewan, bukan hanya burung. Mereka pun menganggap sial dengan orang yang buta, orang yang cacat telinganya, dan juga segala yang buruk lainnya yang dilihat maupun yang didengar. Sebagai contoh kata beliau, sebagian masyarakat kita meyakini suara burung gagak sebagai pertanda akan matinya seseorang atau datangnya musibah. Contoh lain, keyakinan lewatnya ular di jalan yang hendak dilalui atau jatuhnya cicak pada diri seseorang adalah pertanda kejelekan. Tidak ketinggalan pula sebuah keyakinan yang sangat masyhur, bahwa menabrak kucing adalah petaka bagi pengendara kendaraan dan pertanda kesialan hidupnya. Rasa khawatir meliputi dan ketakutan menguasai dirinya setelah menabrak hewan yang satu ini, saking takutnya segera kucing tadi diambil dan dikubur, kemudian diadakan acara selamatan. Akan tetapi jika yang ditabrak adalah saudaranya sesama manusia, dia justru kabur dan meninggalkan jasadnya tidak terurus. Subhanallah. Sejauh inikah tingkat keterangan Tuhan manusia tadi kepada seekor kucing. Bahkan juga terjadi sebagian pedagang ketika mendapatkan pembeli pertamanya adalah seorang yang buta atau cacat, segera dia menutup kedainya. Karena dia anggap kedatangan si cacat atau si buta sebagai pembeli pertama itu sebagai pertanda kerugian di hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh banyak terjadi tatayur pada sebagian manusia, baik terkait dengan hewan, demikian pula terkait dengan hari, demikian pula terkait dengan bulan, dan lain sebagainya. Termasuk juga pada angka 13, tanggal 13 sebagai hari sial, sehingga seseorang menghindar untuk diletakkan nomor rumahnya dengan angka tersebut, dan berbagai bentuk-bentuk yang itu bersinggungan dengan akidah La ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dham fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita mengetahui tatayur akan betul-betul merusak akidah la ilaha illallah, maka tentunya setiap diri hamba yang beriman menginginkan keselamatan dan wajib membersihkan dirinya dari tatayur. Maka ada 4 cara untuk bisa kita memupus keyakinan tatayur. Yang pertama, menguatkan tauhid dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat inilah yang telah ditunjukkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba harus yakin bahwa tidak ada manfaat dan mudarat melainkan di tangan Allah Jalla wa'ala. Bukan karena burung atau kejadian atau suara yang ada di hadapannya. Inilah akidah seorang muslim. Jika dia yakin bahwa kejelekan apapun tidak akan menimpanya apabila Allah Jalla wa'ala tidak berkehendak, meskipun seluruh makhluk menghendakinya, dia akan tenang dan tidak mungkin takut dengan suara burung yang didengarnya. Keyakinan bahwa di tangan Allah Jalla wa'ala saja segala manfaat dan mudarat akan bisa menepis segala bentuk tatayur. Yang kedua, mengingat terhadap bahaya kesyirikan yang akan mengancam terhadap seluruh amalan ibadah kita. Ketahui dan sadari perbuatan tatayur adalah termasuk kesyirikan. Jika kita telah sadari bahwa itu syirik, ketahuilah syirik adalah sebesar-besar kedzaliman dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agama memberikan solusi di dalam kita menentukan sesuatu dengan salat istikharah. Meminta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala untuk ditentukan sikapnya, perbuatannya, agar setelah dia lakukan, maka dia tidak menyesal selama-lamanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berdoa agar diselamatkan dari syirik secara umum dan juga dari tatayur secara khusus. Telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang singkat, sederhana dan mudah untuk kita hafal. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Yang maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku memohon kepadamu ya Allah atas apa yang tidak aku ketahuinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum muslimin untuk bisa berakidah secara benar. Apa yang telah diwariskan, telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sehingga dengan harapan seluruh kita kaum muslimin bisa selamat nasibnya di hadapan Allah. Dan berhak untuk mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Wa radallahumma anil khulafair rasyidin. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa sairas sahabati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gufilil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة